الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وإتمام كل سؤول مأمون إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني إلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن جسمال البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان والرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله تعالى يرزقنا وإياهم الشفاء العاجل من جميع الأمراض الباطنية والظاهرية وطول العمر إلى فوق 100 سنين وصحة كاملة وعافية كاملة يا رب العالمين بإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين حسن الخاتم عند الموت في خير ولطف وعافية ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويرخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى في سلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لذكر حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عني أرحم الراحمين الذي يرحم الرحماء من عباده في أقطار بلاده الله سبحانه وتعالى yang memiliki segala pujian. Pertama, Allah Ta'ala itu memelihara alam semesta. Yang kedua, paling kasih sayang dari siapapun yang kasih sayang seperti ibu bapak. Maka Allah lebih sayang kepada kita dari ibu bapak kita sendiri. Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat-rahmatnya kepada siapa-siapa yang hati mereka itu mengandung sifat maras kasihan. Daripada hamba-hamba Allah yang banyak ini, hamba Allah sangat banyak. Nah, siapa di antara yang banyak ini yang mempunyai di dalam hatinya sifat maras kasihan? Pertama, kepada diri sendiri. Kedua, kepada orang-orang nang sarumah tangga. Kemudian, kepada yang di lain ini.

lamun hati nang lain dari Nabi, ada jua nang waya-waya senang, waya-waya pusang, ia sempit. Neta, andai kata jua nang lain dari Nabi ne, mempunyai dada nang lebar, menunjukkan bahwa hatinya itu senang. Kada sama jua lawan dada Rasulullah, lawan kesenangan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibari lebar dada. Ini firman Allah. Tanda-tanda orang lebar dada. Pertama, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan engkau ya kekasihku Nabi Muhammad tidak membiarkan ia akan engkau. Wa ma qala, dan Tuhan tidak memarahi ia akan engkau. Walal akhiratu khairul laka minal ula, masa depan engkau jauh lebih bertambah baik dari masa-masa yang terdahulu. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardha, akan memberi kepada engkau Tuhan engkau sesuatu yang engkau senangi, engkau ridhoi. Tatkala turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizini Tuhan untuk berbicara, maka Rasulullah bersabda, idan la arba wa wahidun min ummati dakhalana. Ya Allah, kalau pian memberi ulun hamba pian ini hati nang ulun senangi, maka ulun kada senang apabila ada saikung umat ulun nang masuk neraka. Maka Allah Ta'ala berjanji kada menyalahi janjinya. Maka ayat ini menyatakan bahwa seluruh umat Islam akan masuk surga. Alhamdulillah. Berkat siapa? Berkat Nabi kita, Nabi Muhammad, yang berdoa, kalau pian memberi ulun nang ulun senangi, maka jangan ada satupun umat Islam nang masuk neraka. Apa ujar Tuhan? Heeh. Jadi ada nang petakun guru, Tuhan itu orang baik menjarah kaya. Apang bunyi heeh? Tadinya pang nang membaca akan nang orang banjar. Sama lawan ada orang kaluah. Babacaan Tuhan guru di Banjarmasin di Kalayan Bahari. Membaca Isra Mi'raj. Jadi sampai orang kaluah tadi membaca Tuhan guru kepada Nabi Muhammad Mi'raj. Ujar Tuhan guru tadi, bakatok Jibril. Artinya mengetok langit pertama. Jadi ujar orang nang menjaga langit pertama, siapa kau? Jadi ujar Jibril, apa Jibril? Jadi ujar nang di langit pertama, siapa sartamu? Jadi ujar Jibril, betanya timah. Lo ada enang betakun? Roh, hendak betakun kami hai mu'alimnya. Mengapa-apa ya sebenarnya? Jibril itu orang kaluah. Kada jasidin apa orang kaluah. Jadi nangka itu juga tadi tah. Lamun pian ya Allah memberi ulun hamba ini nang hati ulun himong, maka apabila pendek menghimungakan hati ulun, jangan ada saikung umat Islam yang masuk neraka. Hihihi, ujar Tuhan. Bukan Tuhan tu orang Banjar, lamun nang bahasa sabuting nyata, yes, bukan Tuhan orang Inggris. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita mati Islam. Macam apa supaya mati Islam? Semalam supaya mati beriman, yaitu jangan melihat keaiban, kekurangan, keburukan, dosa, maksiat kurang. Sudah dipadatkan beberapa kali ya kan di rumah tuh 10 ikong masing-masing, jangan melihat dosa yang lain. Nah, sama-sama di rumah nih, misalnya 10, jadi yang satu ini jangan melihat dosa, maksiat, kekurangan, keaiban, keburukan yang 9. Kemudian yang 9 itu mintu juga pulang lawan yang saikung ini, umpama bapak robot di rumah aja. Demikian juga ke lain-lainnya, selama kita masih melihat aib, keburukan, kerusakan, dosa, maksiat, urang, walaupun sedikit, menunjukkan kita belum lagi baik sangka. Maka berarti kita masih buruk sangka. Nah, menunjukkan kita akan mati su'ul khotimah. Itu sudah. Supaya mati Islam, tunggu sebentar sesudah yang beberapa ini. Artinya lawas lagi tak. Wad-dini sahih, asalah kita sambungi ayat tadi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ingatkanlah hai kekasihku Nabi Muhammad. Ikam adalah seorang yatim piatu. Maka Allah nang memelihara dan maharagu ikam. Walaupun ikam yatim piatu, tapi menjadi ulama yang paling hebat dari seluruh makhluk. Nang biasanya anak yatim itu hendak sekolah tapi kawa, lantaran kada berduit, lalu dimaka hendak alim. Tapi Rasulullah Tuhan yang melajari. Nang biasa anak yatim piatu itu ditinggali warisan oleh abahnya, biasa habis. Apalagi abahnya kada ada meninggalin apa-apa seperti Rasulullah. Iya, tak Rasulullah SAW mayu wajah hidup. Cukup aja makan minum pakai. Wawajadaka bolan fahadak. Sebelum aku memberi petunjuk, engkau kosong dari petunjuk. Tapi aku yang memberi petunjuk. Maka Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang mulia. Padahal kada belajar-belajar. Di antaranya, waktu beliau lagi halus, diharagu oleh paman beliau, yaitu si Abu Thalib. Lalu Abu Thalib ini seseorang yang susah juga, tapi banyak anak. Nah, ada aja lah orang susah banyak anak. Jadi iya yang ditakun yang bahari takun aja sugih anak, kada sugih duit. Ada juga seikung pulang aku aja sugih utang. Ada yang seikung pulang aku sugih penyakit. Penyakit banyak mana di awak? Sugih penyakit. Ada joglong aku sugih gatalan. Ada juga pulang nang sugih anak. duit babayanya. Tahu lamun sugih rakyat. Kita ulang, sugih bisi rakyat kada sanggup menggajinya. Buktinya kada sanggup menggaji, rakyat berpikir menyuntan, garis miring korupsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatim tapi serba mayu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada sekolah tapi akhlak baik. Waktu sidin di rumah marina sidin, banyak sepupu sekali sidin, anak sidin Abu Thalib. Kemudian makanan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada mau umpat bacampur makanan di situ beimbai. Tetapi Rasulullah menunggu sisa-sisa daripada sepupunya. Ini fahada. Allah yang memimpin kelakuan yang baik ini. Lamun sapalih urang kadada abah, kadada nang memimpin menuduhakan, kadada nang maatur, pabila makan baduhulu menghabiskan jiwa supaya jangan kalah lawan kawan. Hendak jadi raja di rumah karena kada ada yang memimpin. Kalau Rasulullah ada fahadad, Tuhan berhidayah, apabilanya ada sisanya dimakan sidin, lamunnya kada ada sabar aja. Padahal kan anak wa wajadaka a'ilan fa'aguna. Engkau ya Muhammad baharinya orang yang termasuk susah. Susah fa'aguna, maka Allah menyugihakan engkau. Menurut tafsir Jalalain, bimali Khadijah, dengan parantara duit Siti Khadijah Al-Kubra, istri pertama. Siti Khadijah Al-Kubra adalah seseorang perempuan yang paling sugih. Maksud sugih di sini banyak bisi harta. Tapi ingin mengawini Rasulullah, padahal Rasulullah kurangnya susah. Jadi ada aja terjadi telah bini-bini sugih benar. Tang ada aja melamar lawan pondokan nang bisi kalambu ambutut batahi umanan, dasar nasib untung pondokan. Mudahan pondokan-pondokan yang mengaji di sini nih nasib bagus. Semua pondokan menangis, didoakan orang ribuan. Sugih benar beginiannya pondokannya. Sekalinya rong menggila anak ngawini ikan. Napa ada pondokan pada bak ranjang seperti ranjang presiden nang sudah pakaian. Bimali Khadijah. Nasib baik, iya kan? Ada-ada aja lurun. Timbul iblis, marasuk manusia. Ujar iblis, dimuntung manusia nang dirasuknya. Nya bisa juga manusia ini kerasukan. nang marasok ku iblis. Ujar iblis, Muhammad mengawini urang soge karena maunting hartanya. Nah ini bahayanya. Kalau orang buruk sangka, orang yang kerasukan iblis. Kawatah kawin lawan orang sugih, kenapa jadi sampai di hati menyangka munting duitnya, ujar. Nah ini pernah terjadi. Waktu perang orang Islam dengan orang kafir, Rasulullah kada umpat. Lalu terjadi orang kafir saikung lawan orang Islam saikung. Orang kafir ini tapalipit, kada kawa lagi buka, kasih tukang mari kada kawa buka. Lalu orang Islam mencabut pedangnya. Nah, ujar orang kafir di hatinya, mati jua jagarnya unda. Timbang-timbang unda mati jua, baik unda mati basyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mbah nang kaya apa? Sahabat nini membunuh lawan nang membaca syahadat itu. Puas. Puas. Kemudian dilaporkan oleh orang lain kepada Rasulullah SAW bahwa si Ano membunuh orang yang membaca dua kalimat syahadat. Dikiau Nabi datang. Ujar Nabi, aku mendengar kabar ikam membunuh orang yang membaca dua kalimat syahadat. Bujurkah? Lalu inya kada menjawab bujur kada. Jawabannya minta. Inya membaca dua kalimat syahadat karena terpaksa ya Rasulullah. Anggapan sahabat kurang ini terpaksa bangranya. Karena pengumuman apabila kita menyerang orang kafir, apabila mereka membaca dua kalimat syahadat, maka dirinya dan hartanya selamat. Jadi ya kabasa kita tak. Inya jadi membaca syahadat dua kalimat supaya inya jangan mati dan jangan hartanya diambil. Ya kabasa panjangnya tak. Cuma kada panjang sahabat ini. Inya karena terpaksa aja. Rasulullah bersabda. Ikam bunuhkah orang yang membaca dua kalimat syahadat? Ikam bunuhkah orang yang membaca dua kalimat syahadat? Ikam bunuhkah orang yang membaca dua kalimat syahadat? Tiga kali. Ujar sahabat tadi, mengulangi pulang. Inya pun karena terpaksa. Nabi menjawab, ikam belahkah dadanya? Ikam periksakah hatinya? Tahukah ikam niatnya? Ana ahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita tugas hanya memandang zahir. Urusan hati bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Ayo. Jadi kalau dilihat orang itu bagus, iya sudah. Kada usah lagi kalau orang sembah yang misalnya tidak bertunduk, bah itu jangan pura-pura aja. Nah, apa kita belah dadanya? Tapi apa kita tahu niatnya berpura-pura? Apabila zahirnya bagus, ya udah bagus. Mbah macam apa sahabat tadi dibunuhkah? Tidak. Mbah di mana? Maka membunuh orang Islam. Kenapa kada dibunuh? Karena sahabat ini berijtihad. Ijtihadnya kayak itu. Nah, kaidah tiap-tiap orang mujtahid, pabilanya bujur dapat pahala dua, pabilanya salah dapat pahala satu. Al-mujtahidu idza asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun. Sudah jelas sejarah. Jadi kada boleh buruk sangka, kada boleh buruk sangka itu. Sudah inya baca syahadat iya tah, bah nini jam baca syahadat jal karena hendak kawin bener aja. Apa kita membelah dadanya tahu di niatnya? Ana ahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sirar. Urusannya Tuhan, urusan nang hatinya Tuhan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dikawinakan Allah dengan Siti Khadijah, maka Rasulullah disebut fa'adna sugi. Siti Khadijah menyerahkan dirinya. Selain daripada Siti Khadijah itu sugi, pemurah, habis harta diserahkan lawan laki. Lamun babinian pangkulah dikawinakan lawan orang sugih, lalu ujar babinian yang lain, beh, nak munting hartanya bener. Buktinya aja, hokonnya kawin nonang Tuhan yang penggeringan itu. Mun bujur-bujur hendak balaki, ini babinian kesahnya kesah. Ini ulunnya kesah mengalamun. Ujar babinian, ya, buktinya nang inya itu muunting duit kain itu, kain nang panggaringan itu, hakun kawin non kain panggaringan itu, tentu muunting harta sini. Buktinya ya kehendak kawin bujur-bujur mesti memilih Mekteson. Kenapa? Karena Mekteson itu urangnya sugih. Nang kedua pulang dahsyat. Nyawa belah kagaloh hatinya. Nang kaitu niat dasar buruk benar hati. Apalagi tak ucap, apalagi sambil ketawaan nang ketawanan. Ya kalau, ya benar napa lagi? Nang sudah kawin nang Tuhan pengen kata tentu munting duit ciden. Sidin tong banyak misi barang nang karas-karas. Ada kisah pian laki-laki gawian betukang, tukang kayu. Jadi ada nang tuan guru locok. Jar tuan guru, ikam jua elah jar. Banyak misi simpanan banda-banda karas. Nang biasa tanda anu. Anu apa ngarannya istilah barang karas, benda karas itu istilahnya intan, emas. Itu istilah benda karas. Jadi ujar guru tadi, ikam juga ialah yang banyak bersimpanan benda karas. Padahal orangnya orang susah. Jadi ujar tukang tadi, bujur benar guru. Nah, apa? Tukul. Paha katam, nah itulah hatam kul tuji nyakmah, hatam kul tuji nyakmah. Itu ada kisahnya guru usutai. Urang bisi anak bisa kalahkan di kampung kada hapon hendak keluar negeri diongkosi oleh kuitan ke luar negeri. Sampai ke luar negeri ongkos tadi dihabisakannya ulanja-ulanja mintu aja kada sekolah. Limbah habis duit lu mengirimi duit anu surat lawan kuitan, isi suratnya lawan kuitan nang di desa, hatam kul tuji nyakmah. Kalau kada sempat mencatat, hatam kul tuji nyakmah. Lalu nang abah membuka surat itu kada paham urang desa dikiawe urang nang sekolah bahasa Inggris datang. Ujar nang sekolah bahasa Inggris ulun kada paham nenek. Nah iya, berarti harap anakku Kia pulang nang bahasa Perancis. Kada tahu jua, harap anakku jua. Kia pulang nang bahasa Belanda, kada paham jua. Bahasa Jepang, bahasa Cina, sampai bahasa hantu, kada paham jua. Nah, sekalinya imong banar nang abah bahwa anakku M menguasai semua bahasa. MA itu artinya teta menguasai bahasa. Ada kita ini MA juga Martapura asli. Ada Haji Meel MA Madura asli. Alhamdulillah asa sigar awak. Sebab anu ada antaranya, antara cuci darah tuh ada istirahatnya. Mudah-mudahan Jumat pulang sigar. Sebab kemes kada pembacaan istirahat. Kalau nah malam Jumat kada juga hari Jumatnya setengah hari. Ya kalau nah mudah-mudahan. Jadi ada aja hikmahnya. Allah Ta'ala itu merubah-rubah sesuatu ada hikmah. Pian tetap aja juga mendengarkan. Biarlah. Tetap aja kalau mendengarkan. Nah, tabulik pulang kisah tadi sambungannya. Datang tukang. Ngapain aja tukang punya rami nih? Ini anak unda tahu kan nyawa harap banget sekolahnya semuanya anang harap-harap ini nambah ahli bahasa kada paham ujar tukang lamun parasa ulun anak pian ini kada sekolah ini maknanya hatam pahat dan katam kul tuji cukul dan gergaji nyak mah nyak lama. Jadi artinya anak pian ini adalah minta tukarakan alat dasan batukan. Menangis sampai siup abahnya. Kemudian sampai masanya bulik ke kampung. Mbah bulik kampung tadi supaya jangan supan belajar bahasa Inggris sawawalasannya sebigi aja. Lalu pakaian kayak koboi. Sepatu tinggi. Napa lagi nih tuh topi kayak koboi, kacamata Robin Hood. Ada Robin Hood, ada Robin Hood. Sesengot manting. Bah, tahu lagi ya. Kali datang tadi kelopak kelopak kelopak kelopak. Nang abahnya kasihan kohol kohol tuh sudah. Di hadapan rumah itu nang ada sungai, berjalan sungai banyunya. Jadi ujian anak-anak, got money. Ujar abah, tuh di got banyak tahi nang kuning. Abahnya sarik, membunguli abinya ini. Hatam nakul tuji nyakmah. Rasulullah SAW tadi, sugih. Wa wajar kena kona fa ammal yatima fala taqhar. Ingat ikam dahulunya yatim maka semua orang-orang yatim jangan ikam sakiti hatinya atau awaknya sebab senasib dengan ikam. Nah kita ini orang ahlus sunnah wal jamaah selalu mengambil kias demikianlah. Setiap orang-orang yang senasib dengan kita, janganlah kita itu menyakitinya. Misalnya sama-sama cuci darah. Nah, janganlah kita nyaman-nyaman makan di sebelah nasi kuning. Iwaknya aruan masak sabang. Barilah orang yang cuci darah, yang dihiga-higa kita itu sama-sama. Misalnya orang cuci darah bebayar setiap kali cuci kurang lebih 1 juta. Lamun 3 kali seminggu berarti 3 juta. Nah kita kawa bayar duit ada lebihan alangkah bagusnya. Kita membantu inya sekali cuci barang. di dalam sebulan. Kalau kada kawa dua kali sebulan, artinya ada jua tah sokongan terhadap kawa nang sanasib. Fa ammal yatima fala taqhar. Tuqiyas tah. Wa ammas saila fala tanhar. Adapun orang-orang nang datang meminta bantuan, maka janganlah engkau garagantam. Minta. Kalau orang datang minta sedekah, jangan bingung.